Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnati jamidin. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT, para ikhwan dari Bekas Sunnah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan rangkaian dari majlis daurah kita. Ini adalah pertemuan yang keenam dari membahas kitab Usul I'tiqad fil Quran wa Sunnah, di pokok-pokok dasar keimanan atau usul iman fi do'il kitab wa sunnah, pokok-pokok dasar keimanan yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa berikan taufik dan berkah kepada kita terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat mensyukurinya dengan pergunakannya kepada hal-hal diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang mati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita yang berikutnya pada pertemuan yang ke-6 ini adalah yaitu penjagaan atau tindakan preventif yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid umat ini, sehingga beliau melakukan perkara-perkara preventif, tindakan-tindakan preventif, baik berupa perkataan, perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai tauhid, baik besar tauhid itu sendiri maupun kesempurnaannya. Jadi judulnya Himayatul Mustafa Janabat Tauhid, penjagaan Rasulullah SAW membentengi akidah umat ini. Bagaimana Rasulullah SAW membentengi akidah umat ini dari kerusakan, baik yang merusak fondasi keimanan mereka ataupun kesempurnaan keimanan mereka. Kalau ibarat tumbuhan, ya, tanaman di mana pemiliknya menjaga tanaman itu, memagarinya. Jadi bagaimana Rasul agari akidah umat ini biar tidak tercampuri oleh noda-noda kesyirikan, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil, syirkun akbar atau syirkun asghar. Maka ini pembahasan kita adalah perkara-perkara. Ya, pembahasan berikut ini adalah perkara-perkara yang dapat merusak nilai-nilai tauhid kita, baik yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah maupun tauhid rububiyah. Jadi ada perkara-perkara yang kita perlu waspadai, perlu kita hati-hati, yang mana bila kita terjatuh ke dalamnya dapat merusak nilai-nilai tauhid kita, baik bisa membatalkan tauhid itu sendiri ataupun mengurangi kesempurnaannya. Nah, ini pembahasan kita saat sekarang ini. Jadi makanya pentingnya kita belajar. Banyak di antara kita bersikap, ya, banyak di antara kita berkata, banyak di antara kita bertindak, berbuat yang dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu adalah mencoreng, merusak, ya, mengotori nilai-nilai tauhidnya, ya, ataupun mencabut akar tauhid dari pondasi keimanannya, atau merusak pondasi keimanannya. Nah, ataupun merusak nilai-nilai keimannya untuk kesempurnaan imannya. Jadi membuat, kalau dalam tumbuhan, membuat imannya lambat tumbuh, melambat tumbuh pohon keimanannya tidak tumbuh karena banyak dihinggapi oleh hama-hama. Ya, itulah bahasanya, banyak sekali parasit-parasit yang memergoti imannya. Ada parasit yang berbentuk bid'ah, ada parasit bentuk takhayul, hurafat, syirkun asghar, bid'ah-bid'ah dan segala macamnya. Nah, ini yang ataupun maksiat. Jadi ada parasit-parasit yang perlu kita waspadai, yang perlu kita bersihkan tubuhan keimanan kita dari perkara-perkara tersebut. Nah, parasit ini ada yang berupa perbuatan ataupun ada yang berupa perkataan. Ya, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa perkataan. Ya, maka perlu mewaspadainya agar kita tidak melakukannya atau tidak terjatuh ke dalam permasalahan tersebut, perkara tersebut. Dan sekaligus kita bisa memberikan nasihat kepada saudara kita yang mungkin dia tersalah, ya, lupa, keliru, ya, dalam melakukan sebuah perbuatan, tindakan, perkataan yang dapat merusak nilai-nilai tauhidnya tersebut. Jadi Rasulullah SAW demi kecintaannya kepada umatnya telah menjelaskan kepada umat ini berbagai perkara yang akan merusak kehidupan mereka, ya, baik kehidupan lahir mereka maupun kehidupan batin mereka. Nah, demikian pula Rasulullah SAW bagaimana perhatiannya terhadap keyakinan umat, akidah umat, tauhid umat, beliau menjelaskan dengan sangat rinci dan dengan sangat tegas berbagai perkara-perkara yang harus dihindari yang dapat merusak, mengurangi nilai-nilai keimanan mereka. Jadi oleh sebab itu Allah gambarkan bagaimana kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kecintaan beliau kepada umat ini agar umatnya benar-benar terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan satu pun jalan kebaikan kecuali Rasulullah sallam ya yang diberitahu oleh Allah kepada Rasulullah sallam diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallam kecuali beliau menjelaskan jalan-jalan kesesatan tersebut untuk dihindari oleh umatnya. Kemudian tidak jalan-jalan kebaikan kecuali Rasulullah juga menjelaskan kepada umatnya inilah jalan-jalan yang membawa keselamatan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, ya ketenang jiwa, pemikiran, ya kesehatan jiwa dan pikiran itu beliau jelaskan dengan dalil-dalil yang jelas. Nah, sehingga Allah SWT katakan dalam firman-Nya surat Taubah ayat 128, laqad ja'a rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang dari diri kalian sendiri. Allah mengatakan diri kalian sendiri mendekat menunjukkan yaitu ke bahwa Rasulullah SAW itu adalah bagian dari kita, dari manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga digambarkan dari diri kita menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bukan dari golongan jin dan malaikat. Ya, dari anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Ya. Dia belum lapar, belum haus, belum ngantuk dan seterusnya. Ya. Maka kalau dia dari jenis kita sendiri, maka dari kebangsaan kita sendiri, dari bangsa manusia, azza alaihi ma'anitu. Dia itu merasa keberatan terhadap perkara yang membuat kalian susah. Jadi tidak ada perintah hal yang membuat mereka umat ini kecuali Rasulullah SAW. Ya, selama tidak ada dosa di dalamnya, mau khiyam min amrain kata mana sabda beliau di mana Aisyah anha menggambarkan beliau mau khiyar Rasulullah SAW bin amrain ya ila ikhtara aisaruhma malakum fihi ismun. Rasulullah tidak memilih suatu perkara kecuali memilih hal yang termudah untuk umat ini selama dalam perkara itu tidak ada hal membawa kepada dosa. Jadi oleh itu ajaran agama ini sangat mudah dipahami, mudah diamalkan. Ya tidak ada yang sulit, hanya bisa dipahami oleh orang yang paling cerdas, tidak demikian ajaran agama, atau bisa hanya dilakukan oleh orang-orang yang hebat, yang sehat tubuhnya, mut secara kekar selama tidak. Ajaran ini Rasulullah SAW, ya segala perkara yang akan menyusahkan umat ini, perkara yang menyusahkan umat ini, baik dalam urusan dunia mereka, apalagi dalam urusan agama, yang menyusahkan umat ini ketika mereka hidup di dunia dalam keyakinan mereka, ketika akan menyusahkan perkara yang menyusahkan umat ini dalam kubur mereka di padang mahsyar, ketika menerima catatan amal mereka, ketika melewati siratal mustaqim, kecuali Rasulullah SAW, ya itu adalah merasa hal yang sulit dalam diri beliau jika umat ditimpa oleh kesusahan. Jadi azizun alaihi ma'anaitum. Jadi ini juga menimbulkan ya rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW yang telah begitu berupaya maksimal di dalam hidup beliau menjelaskan kepada umat ini perkara-perkara yang bisa menyelamatkan umat ini segala hal yang akan membahayakan mereka dan memberikan informasi dan tunjuk kepada umat ini segala perkara-perkara yang dapat membuat mereka bahagia dan dunia mereka maupun akhirat mereka. Jadi aziz alaihi ma'anitum. Jadi Rasulullah SAW akan merasa menjadi pikiran bagi beliau perkara-perkara yang menyusahkan umat ini. Harisun alaikum. Dan kemudian Rasulullah SAW benar-benar bersungguh-sungguh bagaimana umat ini benar-benar mengikuti jalan Allah, mengikuti kebenaran, selamat dari apa azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat bersungguh-sungguh. Jadi perjuangan yang sangat maksimal oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada perkara yang akan menyusahkan umat ini, Rasulullah SAW itu menjadi hal yang memberatkan beliau, menyusahkan beliau, hal menjadi pikiran beliau. Ya, kan tidak ada satu pun perintah kecuali Rasulullah SAW. Ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya akhir surat Al-Qara, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan Engkau berikan kami suatu perintah yang kami tidak mampu, ya Allah. Jadi dan ayat ini dijawab dalam hadis dijelaskan Rasulullah bahwa Allah menjawab ayat doa ini adalah qad istajab. Kata Allah, Allah telah perkenankan doa ini. Sehingga doa ini pun keistimewaannya dianjurkan kita baca kapan? Setiap selesai salat. Kemudian apa? Saat mau tidur. Nah, dianjurkan kita ini membaca doa ini. Ya amanah Rasul ma'unzulim ma'rabiyul minum kulla amanah billahi malaikati wa kutubi ila akhir. Sampai akhir dari surat Al-Baqarah tersebut. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Baik. Jadi Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh bagaimana sampainya petunjuk ini kepada umatnya. Maka dalam sabda Allah mengatakan, ya wajiblah setiap nabi yang diberi wahyu oleh Rasulullah SAW. Kan haqqa kulli nabiyyin ya ayyadalla ummatahu khair ma ya'lamuhu lahum. Maka kata Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW itu benar-benar sungguh-sungguh segala kebaikan yang itu kebaikan untuk umat ini, kecuali kewajiban seorang Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya. Wa yuhadzirum min kulli ma yadurru, dan memperingatkan kepada umat segala hal yang keburukan-keburukan yang akan menimpa umat ini. Nah, jadi tidak ada satu pun perkara dari kebaikan yang luput dari penjelasan Rasulullah SAW. Dan tidak ada suatu perkara keburukan yang kejelekan yang akan membahayakan umat ini kecuali Rasulullah SAW telah memperingatkan, telah menjelaskan. Baik. Kemudian ditambah lagi, di samping tadi Rasulullah SAW tidak redha ada hal yang menyulitkan umat ini, memberatkan umat ini, kemudian Rasulullah SAW begitu sungguh-sungguh untuk bagaimana umat ini benar-benar memahami ajaran agama ini sampai kepada mereka petunjuk, dan mereka ingin, dan bagaimana supaya mereka benar-benar mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah SAW yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW. Bil mu'minin ra'ufur rahim, dan Rasulullah SAW ada orang beriman sangat ra'uf rahim, santun dan sayang. Ini sifat Rasulullah SAW. Jadi sebab itu Rasulullah SAW ya, sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kepada umat ini, menyampaikan kepada umat ini perkara-perkara yang membuat mereka selamat, jadi di dunia mereka dan di akhirat mereka, dan juga memperingatkan umat ini dari perkara-perkara yang akan mengganggu, merusak ketenangan hidup mereka di dunia maupun di akhirat kala. Jadi oleh sebab itu ini akan disebutkan perkara-perkara tersebut. Di antara perkara yang begitu sangat jelas berulang-ulang diingatkan oleh Rasulullah SAW dengan berbagai kesempatan, dengan berbagai redaksi, ya, yaitu adalah perkara masalah memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Nah, salah satu perkara yang Rasulullah SAW berulang-ulang berjelaskan dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai bentuk redaksi, ya, kemudian ada yang tafsil, ada yang rinci, ada yang global. Kecuali Rasulullah SAW telah menyampaikan dengan berbagai media cara, ya, untuk sampainya pesan itu kepada umat ini. Ini salah satunya itu bagaimana umat ini terhindar dari berbagai perkara syirik, sekecil-kecil sekalipun, apapun saja itu perkara syirik, saya Rasulullah telah peringatkan umat ini. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ya, peringatkan umat dari perkara-perkara ini agar mereka jauhinya. Nah, dalam penjelasan berikut ini kita akan membahas perkara-perkara yang mana perkara ini banyak terjadi dengan masyarakat. Salah satu perkara yang pertama adalah ar-ruqa. Ruqa itu apa? Mantra. Mantra. Ini mantra ini ada dua. Mantra yang dibolehkan dalam agama atau dalam bahasa Arabnya adalah, dalam bahasa agamanya adalah ruqyah. Ada lima mantra yang penuh dengan kesyirikan. Ya, mantra-mantra menyebut nama-nama jin, menyebut nama-nama berhala atau apa, penghuni gunung atau nama-nama jin yang penghuni gunung, ya. Kalau orang-orang dukun biasanya ketika dia mau melakukan aksi atau perbuatan sihirnya, maka dia pasti memanggil-manggil jin yang ada di gunung sana, di gunung ini, di laut sana, di laut ini, gitu-gitu biasanya mereka. Nah, satu perkara yang harus kita pahami di sini adalah ruqyah. Ruqyah. Apa itu ruqyah? Ya, ruqyah secara syar'i, ruqyah atau jamak dari ruqyah, yaitu bacaan dan mantra-mantra. Ya, tiupan. Di salah di mantra ditiup. Talaban li syifa wal afiyah. Tujuannya apa? Untuk disembuhkan penyakitnya, untuk dihilangkan dan disembuhkan penyakitnya, meminta kesembuhan dan kesehatan, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Itu ruqyah yang syariah, tentu ruqyah syariah. Kalau ruqyah secara umum itu mantra-mantra pengertiannya, secara etimologi artinya mantra-mantra. Apa saja mantra itu bisa disebut ruqyah dalam bahasa Arab, tapi secara syariah ruqyah itu adalah yaitu bacaan yang dari Al-Quran atau dari Sunnah, ya, untuk menghilangkan penyakit, untuk menyembuhkan penyakit atau menghilangkannya. Nah, apa hukumnya ini? Nah, ini perkara ruqyah ini kan, kenapa ini dijelaskan? Karena masalah ini banyak tercampur antara hak dengan batil masalah ini. Ya, apalagi saat ini lagi banyak sekali ya pasaran rupiah itu suatu hal yang lagi booming juga gitu ya, lagi ngetren juga sekarang rupiah sedikit rupiah, bahkan setiap perkara yang terjadi pada dirinya selalu dicurigai jin yang mengerjakan ya, nasibnya ya. Nah, juga enggak begitu, ada sifat hulu juga terjadi dalam perkara ini. Maka kita perlu hati-hati dalam masalah ini. Perlu kita hati-hati dalam masalah ini, bagaimana membedakan antara rupiah yang dibolehkan yang tidak merusak nilai tauhid kita dan bagaimana dan apa pula bentuk-bentuk rupiah yang dapat merusak nilai tauhid kita. Nah, hukumnya apa? Boleh. Boleh. Jadi secara umum meminta rupiah itu hukumnya makruh, tapi kalau rupiah hukumnya boleh. Bahkan dianjurkan istata'a yanfa' akhahu falyanfa', kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa membantu saudaranya, hendaklah dia bantu untuk merupiah. Jadi tidak perlu diminta oleh saudaranya. Memang dalam hadis hukum menunjukkan makruh itu adalah terhadap hadis yang 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab ala azab, hadis Abi Al-Khadri, jadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, menjelaskan ya bahwa di kalangan Rasulullahnya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab ala azab. Lalu sifatnya disebutkan di antara la yastarqun wa yataun wala yataun wala rum yatawakkalun. Jadi mereka tidak meminta ruqyah. Jadi hukum meminta ruqyah itu hukumnya makruh. Tapi meruqyah atau diruqyah orang hukumnya boleh. Baik. Mana hadisnya nih? Nah, kan disebut hadis tentang ruqyah ya. Kuna narki fil jahiliyah. Jadi sahabat Auf bin Malik bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami di masa jahiliyah, yaitu kami itu meruqyah. Ruqyah itu memantra, mantra, ya. Faqulna ya Rasulullah, kaifa rafi dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Lalu Rasulullah bersabda, "I'ridu alayya ruqaakum." Tolong bacakan, sampaikan apa yang kalian lakukan saat meruqyah itu. Apa bacaan ruqyah kalian itu? Apa bunyinya? Kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebut, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Hadis ini riwayat Imam Muslim, tidak masalah melakukan ruqyah selama tidak ada di dalamnya unsur kesyirikan. Selama tidak ada dalamnya unsur kesyirikan. Jadi boleh ruqyah, boleh. Selama tidak ada unsur kesyirikan. Nah, kemudian apa bentuk yang tidak ada unsur kesyirikannya nanti akan kita jelaskan. Apa syaratnya ruqyah yang tidak ada unsur kesyirikan dalamnya akan datang nanti penjelasannya. Sekarang kita jelaskan dulu, bolehkah meruqyah? Boleh. Rasulullah menyebutkan ya, kata Rasulullah apa jawabannya? La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak masalah meruqyah ya, memantra dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun ruqyah-ruqyah dalam bentuk doa-doa yang dalam berbahasa Arab menjelas artinya, selama tidak ada di situ unsur kesyirikan. Kemudian di hadis Anas bin Malik, ini Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW rakhasa Rasulullah SAW fi ruqyah minal aini wal huma wal namlah, rawahu Muslim. Rasulullah SAW memberikan rukhsah. Rukhsah itu kelonggaran. Kelonggaran untuk ruqyah. Yaitu ruqyah dari ain. Ain itu apa? Ain itu dalam bahasa kita adalah pandangan yang dilakukan oleh seseorang menimbulkan gangguan pada orang lain, sakit pada orang lain. Itu disebut palas ataupun ain itu ya. Palas bahasa Indonesia ya. Jadi pandangan seseorang yang bisa menimbulkan orang lain terjadi penyakit. Nah, maka oleh sebab itu, ketika kita melihat pandangan itu bukan karena pandangan dengki yang ada saja. Ada dua yang menyebabkan pandangan itu, bila terlalu kagum dengan seseorang atau ada rasa dengki ke seseorang akan menimbulkan. Nah, dan orang melakukan ini bukan berarti dia tidak berdosa. Dalam hadis juga banyak orang terbunuh karena ini, dan pembunuhnya akan masuk terdapat melakukan telah melakukan dosa besar. Jadi bukan pula berarti ain itu rukso bagi seorang melepaskan kedendamnya melalui pandangan, itu adalah perbuatan yang sudah dosa besar. Ya, tetapi kita bicara di sini, kalau ada seseorang kena ain, ya, maka dia boleh diruqyah sesuai nanti dengan panduan-panduan yang terdapat dalam Al-Quran Sunnah atau doa-doa yang terdapat Al-Quran dan Sunnah. Adapun panduannya, syarat-syaratnya akan datang kita sebut, insya Allah akan kita sebutkan berikut ini. Dari apa penyakit? Huma itu adalah panas, demam panas, ya. Wanamlah adalah gigitan daripada serangga. Nah, ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri juga yang dimana contoh praktek ruqyah langsung terjadi, yaitu ketika Rasulullah SAW mengusir Abi Sa'id Al-Khudri dengan beberapa orang sahabat dalam sebuah syariah. Syariah itu satu peleton untuk mengintai, melihat kondisi kabilah yang diajak ke dalam Islam, ataupun untuk melakukan penyerangan, penyerbuan terhadap orang-orang yang menentang dakwah Islam. Dalam perjalanan mereka singgah di sebuah kampung, sebuah perkampungan. Nah, biasa di adat dan budaya orang Arab itu setiap orang yang berhenti di kampung atau tamu yang datang di kampung mereka itu harus dilayani selama 3 hari. Maka penduduk kampung ini tidak ingin mereka acuh acuh, tetapi kepala suku mereka kena sangat kelajengking, itulah bahasanya, kelajengking ya, ludiko. Jadi kemudian salah seorang dari mereka datang kepada para sahabat Nabi SAW, bertanya, hal minkum yarqi, adakah di antara kalian yang pintar meruqyah, mantra-mantra ini? Ya, kenapa? Disebutkanlah bahwa kepala suku kami digigit disengat kelajengking atau digigit ular, maksudnya binatang serangga melatah begitu. Ya. Maka setelah itu salah seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah. Ada orang tadi, kemudian sembuhlah panas cata dan sembuh. Lalu mereka, dan sebelumnya mereka minta upah yang kamu berikan kalau kami bisa meruqyah kepala sukumu, gitu kan? Diberilah, janjikan oleh ya kambing, ya berapa ekor kambing. Dan akhirnya selesai itu ruqyah sembuh dan mereka diberi kambing oleh masyarakat tersebut. Dan alasannya adalah karena mereka minta upah itu karena mereka tidak melayani tamu itu dan tidak menyayangi mereka sebagai tamu, maka sahabat minta hal itu, kewajiban itu kepada mereka. Akhirnya mereka ya sembuh dan memberikan kambing yang dijanjikan untuk sebagai upahnya tadi, dan akhirnya kambing itu dibawa ke Madinah dan ditanya tentang hukumnya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW membolehkan hal tersebut, bahkan Rasulullah meminta salah satu bagian dari pembagian kambing-kambing itu. Baik, ini dalil tentang membolehkan ruqyah. Maka oleh itu kalau kita, jadi ruqyah itu tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, semuanya adalah gara-gara gangguan jin. Jadi kita demam panas, kepala pusing, bacakan saja ayat-ayat, doa-doa yang ada Al-Quran, ya ayat kursi kah, akhir dari surah Al-Baqarah tadi kah, ataupun surah Al-Fatihah. Ya. Berarti umpamanya kita kena sengat lebah umpamanya. Ya. Ini bukan apa-apa. Saya pernah mencoba sendiri. Sudah pernah mengalami sendiri gitu ya. Ketika pulang kampung, kemudian ada elang yang merusak rumah sarang lebah itu, dan dia tentu lebah itu dibawa terbang kemana-mana. Pas saat itu lebah itu mencari sasaran, termasuk dan ternyata waktu itu kami yang sedang di jalan digigit, dan dibacakan surat Al-Fatihah, alhamdulillah. Dan juga pernah karena waktu kita ke kebun digigit oleh semut api, semut yang panas itu kalau gigit itu, dibacakan surat Al-Fatihah, alhamdulillah. Nah, itu ruqyah ya. Jadi yang menyembuhkan tetap Allah ya, kita hanya sebagai melakukan sebab itu. Nah, ini boleh. Jadi ruqyah itu bukan hanya karena jin saja, tidak. Bahkan Ibnu Qayyim kan dalam Tudul Ma'ad ya, beliau pernah di Mekah itu kalau sakit apapun penyakitnya beliau selalu mantrain dengan Al-Fatihah gitu. Tidak ke dokter. Ini ajib sekali, memang ajib. Ya. Kita naik bis, kepala pusing, masuk angin, sudah. Ya ruqyah dengan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beri kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa juga dibantu dengan Panadol, bukan dilarang juga. Cuman ya efek dari doa-doa ruqyah itu sangat besar. Tentu mengikuti petunjuk dan doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mastata'a ayyam fa'akhaw falyaf'al." Ini hadis riwayat Imam Muslim juga. Jadi hadis-hadis sebelumnya itu diriwayatkan Imam Muslim ya. Ada 3 hadis setelah kita sebutkan itu semua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu memberikan manfaat untuk saudaranya, hendaklah dia lakukan. Ini Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ruqyah juga, jawaban beliau tentang peristiwa yang tanya tentang ruqyah ini. Nah, ini di antaranya. Maka menolong orang itu bukan duit aja ya, dengan mendoakan ya, meruqyah dia itu suatu pertolongan yang kita juga dapat pahala. Jadi ya, tidak perlu ditunggu kalau kita diminta, tidak mesti harus demikian ya. Maka itu di antara dalil menunjukkan tentang bolehnya meruqyah atau diruqyah ya. Di hadis Aisyah anha juga ia bersabda, istri Rasulullah SAW, ibunda Aisyah anha, kana Rasulullah SAW istaka minna insanun, yang dimana Rasulullah SAW apabila di antara kami ada yang istaka, itu adalah mengeluh merasa suatu penyakit, ya, mengeluhkan istaka minna insanun, ada di antara kita ini yang mengeluhkan sakit gitu lah, masahu biyaminihi, masahahu biyaminihi. Rasulullah SAW mengusap dengan tangan kanannya dengan membaca doa apa? Ini di antara doa bacaan ruqyah. Adhabil ba'sa rabban nas, ya Rabb manusia, hilangkanlah rasa sakit ini. Ya, washfi anta syafi, sembuhkanlah engkau lah zat yang maha memberi kesembuhan. La shifa ila shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Shifa'an juga dirusak ma, usaka ma, yaitu kesembuhan yang tidak menyisahkan rasa sakit atau menyisahkan bekas. Nah, ini doa kita kalau ada saudara kita sakit, ataupun ada anak kita, suami kita, istri kita, mertua kita, keluarga kita, bisa dibacakan atau kita sendiri bacakan ya. Adzabil ba'sa rabban nas, anta syafi la syifa illa syifa'uk, ya. Syifa'an la yudhiru sakama. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adzabil ba'sa rabban nas, ya, washfi anta syafi la syifa illa syifa'uk, syifa'an la yudhiru sakama. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini di antara bacaan-bacaan tentang ruqyah. Jadi kenapa ini disampaikan? Biar masyarakat tidak berpindah kepada ruqyah-ruqyah bercampur dengan kesyirikan. Ini tujuan pembahasan kita. Ya, karena banyak orang mencari kesembuhan kadang-kadang karena ya biasa ketika orang dalam kesusahan, ya, ibarat orang sedang hanyut, ya, apapun akan dipegang oleh dia, seperti itu disebut peribahasa. Jadi ular pun dipegang dikira akar gitu kan untuk bergantung. Maka oleh sebab itu pentingnya kita belajar bahwa agama yang mulia ini telah memberikan solusi dalam segala persoalan hidup kita ini. Nah, itu beberapa dalil tentang dibolehkannya meruqyah atau diruqyah, dan juga apa bunyi antara doa ruqyah seperti yang dibuka oleh Aisyah anha yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW di sini. Kemudian kita berpindah ke pasal berikutnya. Kita tidak terlalu berpanjang-panjang membahas karena tujuan kita ini ingin menamatkan kitab ini. Ambil dulu pembahasan yang pokok-pokok aja secara umum, ya. Karena kita baru mulai menjelaskan masalah ini, nanti kalau meningkat lagi ilmunya baru dijelaskan lebih rinci, lebih jauh lagi. Jadi ibaratnya kalau mau menangkap ikan, jangan pengen ke tengah laut, lebih dalam dulu, ya, di pinggir-pinggir, karena kita belum mahir dalam berenang. Maka oleh sebab itu kita ajarkan, berikan usul-usul aqidah dulu, hal-hal yang terpenting untuk kita ketahui mendasar dari keimanan yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Sekarang kita bicara tentang syaratnya apa ruqyah itu. Jadi tadi mungkin sudah mulai bertanya, bagaimana syaratnya ruqyah itu? Ya. Nah, ada tiga syarat. Ya. Ruqyah itu yang pertama, baik yang meruqyah atau yang diruqyah, ya, dia tidak meyakini yang memberi kesembuhan ruqyah itu, tetapi adalah Allah. Ya, jangan sampai meyakini bahwa ruqyah itu bisa memberikan manfaat dengan sendiri tanpa bantuan Allah. Jika dia meyakini hal itu dengan sendiri, ruqyah itu yang bermanfaat dari selain Allah, itu haram, bahkan kesyirikan. Ya, tetapi dia meyakini hanya sebagai sebab saja. Ya, dan tidak akan bermanfaat kecuali atas izin Allah. Itu yang pertama keyakinannya. Yang kedua, ruqyah itu tidak boleh dengan perkara-perkara menyelisih syariat, menyelisih agama, menyelisih akidah. Sebenarnya terdapat dalam doa-doa selain Allah, ya, atau istighosah dengan jin, memanggil jin, atau apa yang semisal dengan itu, ya. Fa innahu muharramun bal syirkun, dan itu adalah diharamkan dan bahkan itu adalah kesyirikan. Nah, kalau ada orang ruqyah atau apa, dia panggil sebut nama-nama yang enggak jelas. Bahkan kalau di ada pernah saya temukan di sebuah motor keluarga saya, di situ tuh ada stiker yang menurut dia adalah mantra-mantra ini membawa keselamatan bagi pengendara motornya. Setelah saya amati, itu di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang artinya tidak tahu. Bahkan jelas-jelas di situ ada nilai kesyirikan juga, memanggil jin-jin yang berada di jalan atau apa, jangan mengganggu. Nah, ini bentuk-bentuk nih, rupa-rupa rupiah dan berupa ajimat-ajimat yang juga akan kita bahas, yang dipakai oleh masyarakat. Nah, ini enggak boleh. Jadi tidak ada unsur itu meminta, memohon, memanggil, menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ruqyah tadi. Yang ketiga adalah mafhum maklumah. Jadi artinya harus tahu. Nah, sebenarnya saya katakan tadi ada juga buku mujarobat itu rumus-rumus, ada petak-petak dikasih jin, nun, sin, enggak tahu artinya. Itu ada rumus-rumus yang tidak jelas artinya. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas wa abajat itu. Abajat yang diharamkan itu adalah itu abajat dalam meminta menggunakan rumus-rumus yang tidak jelas artinya. Dan itu rumus-rumus itu biasanya itu adalah kode-kode yang diberikan oleh jin kepada dukun atau tukang sihir. Jadi oleh sebab itu harus mafhum, harus diketahui maknanya, jelas maknanya. Ada mantra-mantra kalau kita datang kepada dukun apa macam dia enggak jelas. Pertamanya dia baca bisa gede banget dengan bismillah. Kemudian dia ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian setelah itu enggak jelas lagi apa yang dibaca oleh dipanggil lah penghuni ini, penghuni laut ini, penghuni ini semua. Ya kan? Nah itu syirik. Nah, atau kadang ada kalimat-kalimat yang dia tidak tahu, ya, yang kita tidak paham artinya, ya kan? Nah, itu enggak boleh. Dia harus artinya jelas, mafhum. Jika dari sinci talasim, maksud talasim itu adalah yaitu tulisan-tulisan yang tidak jelas maknanya, rumus tidak jelas maknanya, itu talasim namanya. Wa sya'wadha itu juga seperti itu. Fa innaha la tajuz, ini tidak boleh. Jadi ini tiga syarat. Tidak berupa talasim-talasim, mantra-mantra yang tidak jelas artinya, ya. Terus juga harus apa? Tidak terdapat dan perkaranya nilai kesyirikan, dan kita harus meyakini kesembuhan itu hanya datang dari Allah. Adapun ruqyah hanya sebagai sebab yang dia syariatkan. Kalau sebab itu ya tidak mutlak apa yang kita lakukan kita inginkan dapat. Seperti orang mencari rezeki, ya, bisa diberi rezeki nyata Allah SWT dalam mendapatkan uang harta, dia juga bisa tidak mendapatkannya karena itu sebab saja. Dan kita bekal ketika itu kepada Allah SWT. Dan Imam Malik pernah ditanya tentang hal ini, ayar kirlu wa yastarki, bolehkah seseorang itu meruqyah atau meminta ruqyah? Waqala la ba'sa bidzalik, kata Imam Malik, tidak apa-apa dengan demikian. Bikalami taib, itu dengan perkataan yang baik. Maksudnya perkataan yang baik itu apa? Yang jelas maknanya, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai baik. Taib. Kemudian, ruqyah yang kedua, ruqyah al-mamnu'ah. Nah ini yang kita macam mantra-mantra yang dilarang, mantra-mantra yang tidak boleh. Ya, mantra-mantra yang tidak boleh adalah setiap ruqyah, setiap mantra yang tidak terdapat di dalamnya syarat-syarat telah kita sebutkan sebelumnya, maka itu merupakan ruqyah yang dilarang. Ya, sebagaimana seperti contohnya dia meyakini orang yang meruqyah atau yang diruqyah meyakini bahwa ruqyah itu bermanfaat dengan sendirinya, enggak boleh. Atau ruqyah itu terdapat dalam kalimat-kalimat yang dibaca oleh dia nilai-nilai kesyirikan. Atau tawasul kufriyah yang telah kita jelaskan, tawasul kufriyah itu adalah yaitu tawasul meminta kepada wali yang telah meninggal, kuburan-kuburan, benda-benda yang mati segala macam. Ya, wal alfaz bid'ah atau lafaz-lafaz yang bercampur dengan nilai bid'ah dan lain semikiannya. Atau takuna bi alfazin ghair mafhumin, atau antakuna bi alfazin yaitu dengan lafaz-lafaz yang tidak dipahami. Kata lazim namanya, yaitu rumus-rumus, kalimat-kalimat yang tidak dipahami. Nah, ini tidak boleh. Taib. Itu yang pertama, ruqyah. Jadi harus sepadai, ada ruqyah yang dibolehkan, ada ruqyah yang tidak dibolehkan, dan yang tidak dibolehkan ini sangat berbahaya terhadap keimanan tauhid kita. Ya. Yang kedua adalah tamaim. Tamaim itu apa? Tamaim itu adalah jimat. Jimat, ya. Ajimat ini ada berbentuk dua. Ada kalung yang dikalungkan, ini namanya tamimah. Jadi dipasang di leher. Ada berbentuk gelang. Nah ini datang pembahasannya itu halaqah namanya. Itu akan al-halqatu wal-khayt. Itu ada bentuk gelang yang dipasang di tangan atau di pangkal lengan atau di pinggang, benang. Nah ini akan datang penjelasannya. Nah ini yang dilakukan ajimat-ajimat ini. Dan ini bertentangan dengan ya, nilai-nilai tauhid. Bisa membatalkan tauhid kita secara mutlak, bisa mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Nah, at-tamaim adalah tamimah, dan itu segala hal yang digantungkan di leher atau lainnya minat ta'wizat dari ajimat-ajimat atau kharas itu ya apa ini, kalung-kalung yang terbuat dari kayu, tulang apakah, atau tanduk ya binatang ya, Tujuannya apa memakai itu adalah lidah finafin atau dorin. Tujuannya memakainya sebagai ajimat untuk mendapatkan hal yang baik atau terlindung dari hal yang membahayakan. Dan kalau ada orang makai, tidak ada tujuan seperti itu ya, tidak syirik ya. Sebagai, tapi kalau ada keyakinan, ya, syaratnya menggantungkan bukan setiap di leher digantung itu salah ya. Kadang-kadang kita seminar kan ada juga itu apa namanya cat name gitu ya, nama macam ada gantungan di leher ketika seminar, bukan gitu. Tujuannya di balik itu adalah untuk ya dilindungi dari bahaya ataupun mendapat kemanfaatan memakai itu ya. Di mana Arab di masa orang-orang Arab di masa ini mereka menggantungkan hal itu di atas melakukan hal itu untuk anak-anak mereka. Tujuan mereka adalah untuk mengantisipasi agar anak mereka tidak kena ain. Itu persangkaan yang batil dalam diri mereka. Jadi mereka menganggap dengan memakai kalung-kalung begitu anak mereka terlindung dari falasi atau ain. Ya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Ya. Nah, ini kedua hukum keharamnya bisa syirkun akbar, bisa syirkun asghar. Jika dia meyakini benda itu sendiri dapat menyelamatkannya, melindunginya, itu syirkun akbar. Tapi kalau diyakini melindunginya ada Allah, tapi ini sebagai sebab yang Allah akan melindunginya bila dia memakai ini adalah syirkun asghar. Nah, ini pembagiannya. Jadi maka kita katakan nih, kalau syirkun akbar, syirik yang besar itu merusak pada iman, merusak pada si tauhid. Tapi kalau syirkun asghar tidak merusak prinsip tapi merusak kesempurnaan tauhid. Nah, jadi hukumnya bila dia yakini benda itu sendiri yang dapat memberikan kekuatan kepada dia, perlindungan kepada dia, maka ini adalah syirkun akbar. Tapi bila dia menganggap yang memberi perlindungan itu tetap Allah, tapi ini sebagai perantara sebab saja, ini syirkun asghar. Syirkun asghar. Nah, bahwa nau min anwa' syirki ya, perbuatan ini adalah haram dan salah satu macam-macam bentuk kesyirikan. Karena di situ ada ta'alluq bighairillah, ada itu bergantung kepada selain Allah, idza dafi'a ila Allah, tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah, dan tidak ada yang walayatul daf'an mu'dhiyat, dan tidak memohon untuk dilindarkan dari hal-hal menyakitkan membahayakan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berlindung kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama dan sifat-sifatnya. Nah, di sini letak kesalahannya. Baik. Bagaimana kalau digantungkan itu adalah ayat Al-Qur'an? Nanti akan jelasan. Ya, sabar dulu. Sekarang ya ajimat-ajimat dari digantungkan itu umpamanya taring apa? Ada taring harimau umpamanya atau taring apa lagi? Singa, macam-macam ya, berbagai mereka sebagai atau tulang apa gitu ya. Nah, ini diharamkan bahkan kesyirikan. Jika diyakini benda itu sendiri yang dapat menimbulkannya, menyembuhkannya, maka itu adalah syukur akar. Dan jika dia menjadikan itu sebagai wasilah sebab, itu adalah syukur asghar. Dari Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwa syirkun. Sesungguhnya mantra dan ajimat atau kalung ajimat wa tiwala ya adalah syirik. Tiwala ini adalah mantra sihir, mantra yang dilakukan oleh orang-orang biar bagaimana supaya suaminya melet suaminya biar tidak meninggalkannya, biar dia dicintai oleh suaminya atau biar dia dicintai oleh istrinya. Tiwala itu semua syirkun, kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim, dan juga hadis ini disahihkan oleh Imam Zahabi. Jadi ruqya yang dimaksud di sini sungguhnya mantra-mantra, ajimat yang digantungkan, dan tiwala mantra yang sihir itu juga syirik. Nah, itu adalah syirik, kata Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan adalah syirik, tidak boleh. Nah, ini dalil-dalil nih, dengarkan dalil-dalilnya melarang hal seperti itu. Dari Abdullah bin Uqaim itu ya, Uqaim apa? Uqaim ya. Radhiyallahu anhu marfu'an ini kepada diriwayatkan langsung kepada Rasulullah SAW. Mana Rasulullah bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Orang yang menggantungkan sesuatu untuk sebagai pelindungnya, maka Allah serahkan dia kepada yang dia gantungkan itu. Wukila ilaihi, diserahkan kepada untuk melindunginya makhluk yang dia gantung benda yang dia gantungkan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Hakim ya. Dan disahihkan oleh Hakim ya. Ini diantara dalil-dalil marah. Mantalah kasya wukilai. Orang yang menggantungkan sesuatu, ya Allah lepas diri dari dia. Allah melepas, tidak memberikan pertolongan kepada dia. Maka diserah dari dia. Maka banyak orang itu menggantungkan hal seperti itu karena ada sugesti saja. Ya, sugesti yang membuat mereka seperti itu. Juga diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, marfu'an, yaitu marfu'an maksudnya hadis ini sampai kepada Nabi SAW. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, makai tamimah, maka Allah tidak akan sempurnakan baginya. Ya, tidak sempurnakan apa? Harapannya, tidak beri kesembuhannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allah. Wa wada'allahu lahu. Barang siapa yang masang juga wada'ah itu adalah tangkal, penangkal, ya. Maka Allah pun tidak akan pernah apa namanya memberikan tolong kepadanya, melindunginya. Nah, jadi ada macam-macam bentuk yang dipakai oleh orang-orang untuk menangkal itu, tamimah ada mawada'ah namanya, ya. Maka Allah tidak akan melindunginya dari bahaya-bahaya yang dia berupaya memakai itu untuk terlindung dari bahaya tersebut. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa Allah berlepas dari perbuatan itu. Dan perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Sehingga pala wada Allah, pala atamahullah. Ini menunjukkan tentang pengingkaran perbuatan tersebut dan keharamnya perbuatan tersebut. Dan itu bagian dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Hadis ini oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang memakai ajimah-ajimah yang digantungkan, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, ini dalilnya, bahwa memakai hal itu adalah syirik. Maka dalil-dalil ini, dan nusus-nusus yang telah kita bahas di hadis yang kita bacakan ini, di dalam tentang mantra dan ajimah-ajimah yang merupakan sebuah yang dicampur oleh syirikan. Ya, dan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab, dan juga bukan hanya orang Arab, banyak sekali di negara-negara manapun. Ya, lima fiha min syirki wa ta'abbudillah, terdapat di dalamnya, di mana dalam terdapat unsur kesyirikan dan bergantung kepada selain Allah. Nah, ini dalil-dalil yang mengharamkan memakai apa dari kalung-kalung iman. Baik. Sekarang masuk pertanyaan kita sebut, bagaimana kalau Al-Quran Ustaz boleh enggak? Nah, banyak orang kadang-kadang gantungkan ayat kursi di pintu, gantung ayat kursi di toko, gantung ayat kursi di mobil, ya. Aku di apa namanya tidak digantungkan stiker-stiker, ya kan. Perbuatan ini perbuatan menyalahi tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tentang ayat kursi itu man qara'aha, bukan man allaqaha atau man lasaqaha. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membacanya, maka ia dibaca, bukan digantungkan, bukan ditaruh di dompet, bukan digantung di pintu kamar, bukan ditempel di mobil, bukan digantung di mobil, kok di mana saja. Karena berfungsinya bila dibaca, bukan ketika dijadikan ajimat, ditaruh di dinding kamar. Nah, ini kadang-kadang kita salah paham tentang itu. Jadi, yang disebutkan adalah man qara'aha. Barang siapa yang membacanya, bukan siapa yang menggantungkannya atau menempelkannya di pintunya atau di rumahnya. Nah, ini satu kesalahan yang banyak di antara kita. Apalagi yang sangat konyol kita lakukan adalah menaruh ayat di dompet. Kemudian bayangkan, ya, dompet itu ada di bagian yang tidak layak, ya. Di situ terdapat ayat Allah. Ini suatu perbuatan yang terindikasi menghinakan Al-Quran sendiri itu. Maka tidak boleh hal itu kita lakukan. Ya. Baik. Perkara ini beda pendapat ulama. Idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an, apabila yang digantung itu bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Masalah ini berbeda pendapat ulama dalam ini. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian mereka ada yang melarang. Wa qala la yajuzu ta'liq al-Qur'an li istisfa, tidak boleh, ya, yang menjadikan Al-Qur'an sebagai ajimat untuk digantung-gantung pada badannya atau benda rumahnya atau lainnya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Nah, yang tadi kita sebutkan, karena dalam hadisnya menyebutkan man qara'aha, bukan man, ya, barang siapa yang bacanya. Maka dia yang jujur, kita baca pagi sore setiap selesai sholat, kita baca ayat kursi, ya, kemudian juga keluar rumah, masuk WC, keluar WC, semuanya dibaca, bukan digantung doa yang masuk WC itu di pintu WC itu, ya, bukan, tidak melindungi itu. Malah saya lebih senang, ya, tidak dibaca tapi digantungkan, tidak ada pengaruhnya. Baik. Maka ada alasan di sini, pendapat yang melarang itu lebih kuat. Pertama, larangan secara umum membuat memakai gantung-gantungan atau apa ajimat-ajimat itu. Ya. Yaitu la mukhassisalah lil umum. Tidak ada dalil yang mengkhususkan, ya, tentang keumuman ini. Yang kedua adalah saddan lidnya, untuk kehati-hatian. Ya. Kenapa? Karena bila dibolehkan menggantungkan selain Al-Quran, bisa-bisa orang juga meniru padahal yang digantungnya selain Al-Quran. Sehingga tasyabu baina, ada kemiripan dari dua perbuatan itu. Sehingga tidak bisa kita mengingkari, bisa saja dia ngaku ini Al-Quran. Ya, padahal bukan. Nah, ini oleh sebab itu diantara kehati-hatian, ya. Karena bila dibolehkan menggantungkan demikian, orang-orang yang tidak berilmu malah dia ngira, oh boleh pakai jimat. Ya, kan gitu. Ya, tiga adalah bila seseorang menggantung-gantungkan ayat Al-Quran, ya, itu bisa membawa kepada hal-hal yang melecehkan dan menghinakan Al-Quran sendiri. Seperti yang kita katakan tadi, bisa terinjak, bisa pada terletak pada tempat yang tidak layak, ya, apalagi digantung dibawa ke kamar mandi, ya, membawa ke WC, toilet dan lainnya, nah, tidak pantas lah, tentu tidak pantas. Ya, apalagi kadang-kadang ya bungkus dengan bungkusan yang kadang-kadang bungkusannya itu sudah 3 tahun 4 tahun dipasang sama anak yang sudah kotor banget ya. Dan timbul juga penyakit gara-gara gelang yang digantungkan ataupun kalung yang digantungkan itu menyebabkan gatal-gatal pada lehernya dan selama kena kotor. Yang keempat, ya ini yang lebih kuat, bahwa memohon kesembuhan dan Al-Quran itu dengan cara yang telah ditentukan, itu dengan membacanya dan memahaminya. Ya. Ya qira'a bihi 'alal mariid fala tatajawwaz. Itu yang ada tuntunannya adalah dibacakan kepada orang yang sakit, bukan digantungkan, tapi dibacakan. Nah, ini sudah kita jelaskan beberapa hal perkara ini. Ini masalah tentang apa? Perkara yang berkenaan dengan tamimah, itu memakai ajimat dalam bentuk yang digantung. Nah, yang berikutnya perkara juga yang perlu kita waspadai lagi yang dapat merusak nilai tauhid kita, yaitu libsul halaqah. Halaqah itu apa? Gelang. Bisa dari tembaga, bisa dari besi atau dari emas atau perak. Ya. Wal khayt. Khayt itu adalah benang. Ya, benang. Nah, ini perkara-perkara yang banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, untuk mereka hidup di desa yang jauh deh, atau kan kadang-kadang sebagian sekarang orang-orang kota pun banyak juga yang ke ajimat-ajimat ya. Ya, mereka ajimat kadang-kadang dengan alasan ini dikasih ajimatnya oleh seorang kiai, oleh seorang ustaz, oleh seorang orang alim gitu, orang soleh ya. Jadi mereka itu tidak masalah gitu karena menganggap orang alim ini sudah tidak kemungkin jatuh kepada kesyirikan. Bahkan ada orang bisnisnya yang hidupnya lumayan ya. Bahkan bukan jaringannya internasional lagi. Ya, karena saya pernah kenal dengan seorang yang berbisnis ajimat seperti ini. Dia bisnisnya sampai ke Malaysia jual ajimat, tuh bayangkan ya. Nah, yang bentuk lain dari ajimat itu yang dibentuk bergelang. Tapi gimana kita pakai gelang, apa haram hukumnya? Maksudnya kan, dengan tadi tujuannya adalah untuk apa? Terlindung dari bahaya atau mendapatkan faedah dari memakai itu, ya. Ada motivasi yang tertentu, bukan sekedar untuk memakainya saja sebagai hiasan, ya. Tetapi bagi laki-laki tidaklah pantas karena itu adalah kebiasaan wanita. Jadi kalau ada memakai gelang perak tidak masalah, yang penting tujuannya bukan untuk penangkal, ya. Ketika ajimat bukan. Nah, jadi maksud sini adalah memakai sesuatu itu ajimat dan penangkal. Jadi kata di sini jelaskan bentuknya adalah gelang-gelang dari besi, dari emas kah, perak atau tembaga, ya, timah dan seterusnya. Atau itu adalah termasuk dari buat dari suf. Suf itu adalah benang wol atau ketan atau terbuat dari kain yang dibungkus. Ini banyak sekali nih. Sering kita kalau kita pergi ke daerah banyak sekali ada yang dipasang di pangkal lengannya, dipasang di pinggangnya, ya, atau di leher segala macam. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang harus dihindari, ya, yang dapat merusak tauhid seseorang. Baik. Kebiasaan seperti ini banyak terjadi di masa jahiliyah. Tujuan mereka makanya lidaf'id darri, untuk terhindar dari kebahayaan, atau jalbin naf'i, untuk mendapatkan kebaikan, atau itiqal ain, atau untuk terlindung dari ain atau pelasik tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya menjelaskan perbuatan-perbuatan itu tidaklah ada manfaatnya dalam surat Zumar ayat 38, Qul afara'aytum ma tad'un min dunillah, katakan Muhammad, afara'aytum, tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian seru dari selain Allah itu, yang kalian minta manfaat dan harapkan pelindung darinya, tapi dari itu selain Allah, dari ajimat kah, ya, in aradiyanallahu bidurrin, jika Allah ingin memberikan, menimpakan bahaya kepadaku, hal hunna kasyifatu durrihi, apakah ajimat-ajimat, sesuatu yang kalian mohon kepada selain Allah itu dapat, ya, menolak bahaya itu, menghilangkan bahaya itu? Tidak mungkin. Apabila Allah ingin menimpakan sebuah bahaya pada kita, apakah mungkin ajimat-ajimat, ya, ataupun mantra-mantra, ataupun apa namanya, benda yang dianggap sakti itu, ya, bisa melindungi kita dari bahaya yang ditakdirkan Allah akan menimpa kita? Tidak. Au arani bi rahmatin, atau Allah ingin menimpakan kebaikan, rahmat, ya, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah dia dapat menahan rahmat itu, menghambat? Tidak, ya, semuanya berada di kekuasaan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mampu akan melindungi kita dari keburukan ataupun memberikan kebaikan kepada kita. Qul hasbi Allah, katakan cukup Allah saja yang jadi harapanku. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, alaihi tawakkalul mutawakkilun, dan kepadanya, kepada Allah sajalah orang-orang itu orang bertawakal, ya. Alaihi tawakkal mutawakkil, orang yang bertawakalnya bertawakal kepada Allah semata. Ya, alaihi tawakkalul mutawakkilun. Alaihi juga lebih dahulu disebutkan alaihi tawakkal mutawakkil. Walaupun dalam grammar bahasa Arab yang disusunnya adalah subjek, predikat, dan objek. Tetapi didudukan objek di sini alaihi, itu perintah untuk mengikhlaskan tawakal hanya kepada Allah. Jadi ada nilai tawakal tadi, kalau orang pakai ajimat-ajimat itu kan dia seakan-akan menyerahkan hidupnya bergantung kepada benda tersebut. Baik, ini dalil menunjukkan tentang bahwa tidak ada yang mampu menjauhkan kita dari bahaya, dari keburukan, kecuali hanya Allah SWT. Dan tidak ada yang mampu memberikan kebaikan kepada kita kecuali hanya Allah SWT. Maka dalam hadis Nu'asba'an yang masyhur, sering kita ulang-ulang di dalam beberapa penyampaian kita, law annal umma istamu ala yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad kataballahu lak. Kalau seandainya umat manusia ini sepakat, makhluk ini bersatu, ingin memberikan sebuah manfaat kepadamu, tidak akan bisa sama sekali kecuali kebaikan yang memang, atau manfaat yang takdirkan untukmu. Walaistamu ala yaduruka bisya'in lam yaduruka illa bisya'in qad kataballahu alaik. Kalau mereka sepakat untuk memberikan sebuah keburukan, mudarat kepadamu, manusia seluruhnya, makhluk semuanya, tidak akan bisa kecuali perkara yang memang Allah takdirkan akan menimpa kita. Maka kita, ini dengan nilai tawakal, tauhid yang harus kita mantapkan dalam diri kita. Jangan gantung kepada suatu makhluk yang hina. Bagaimana kita pakai ini gaun juga benda mati, dianggap bisa berbuat sesuatu, benda mati. Pada apanya, ya kan? Jadi makanya kadang-kadang disebut orang jahiliyah jahil karena kebodohan yang aneh-aneh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik. Dari Imran bin Husain bahwa Nabi SAW ra'a rajulan fi yadihi halqatan atau halqatun, yadihi halqah, ada gelang min sufrin, ini terbuat dari apa namanya, sufur. Ada menyebutkan tafsir ini min sufrin untuk menakal penyakit sufur. Sufur itu penyakit, kalau kita mungkin artinya sakit kuning, ya, atau penyakit, sesuatu penyakit di masa jahiliyah disebut dengan sufur. Atau ada menyebutkan bahwa dia terbuat dari apa namanya, tembaga kuning atau, jadi dia pakai di lengannya. Lalu Rasulullah bertanya, ma hadihi, ini apa, kata Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah melihat seorang memakai itu, ya, di tangannya ada hal itu. Minal wahina, kata dia, untuk menangkal agar tidak dihinakan, tidak diserang oleh penyakit, tidak ada perkara orang yang berani melecehkan. Nah, gitu kira-kira, ya. Ataupun ada penyakit yang mendekati. Faqala, Rasulullah bersabda, inzi'ah, buanglah, buangnya. Fa innaha lan la tazika fa innaha la taziduka illa wahnan, ini tidak menambah kecuali menambah kamu semakin hina. Ini yang menghinakan sendiri perbuatan seperti ini. Ini yang membuat kamu jadi tergantung kepada benda ini, hina, percaya kepada benda seperti itu, kata Rasulullah. Ya, buanglah, kata Rasulullah, sungguh perbuatan ini tidak menambah kecuali kehinaan kepadamu. Ya. Ambuha ank, buanglah itu darimu. Fa'inna kalau mitta, seandainya engkau tiwahi alaika, dan ini masih engkau pakai, maaflah ta'abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya, kata salam hadis wa'atah Imam Ahmad. Nah, ini bahayanya. Jadi orang yang pakai ajimat tadi, buanglah, kata Rasulullah, ini kecuali, tidak menambah kecuali kehinaan untukmu. Jika engkau meninggal dalam kondisi memakai seperti ini, kata Rasulullah SAW, Ya, maksudnya aflah ta'abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini menunjukkan perkara ini adalah perkara yang sangat bahaya sekali, yaitu memegang jimat-jimat penangkal dan seterusnya, ya. Kemudian hadis Muzaifah bin Yaman. Dan Muzaifah bin Yaman, "Ana rajul rajul fi yadi khaytun min al-huma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala." Muzaifah pernah melihat seseorang di tangannya ada benang yang dipakai, gelang benang gitu, tujuannya untuk menangkal dari huma, ya, agar tidak ditimpa oleh panas. Panas huma itu mempanas gitu ya. Lalu Huzaifah motong, ya, yang, apa namanya, gelang terbuat dari benang itu. Lalu Huzaifah membaca firman Allah ayat Al-Quran yang bunyi surah Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka itu mau beriman dengan Allah kecuali dan tetap berbuat syirik. Ya. Nah, ini dibacakan bahwa menunjukkan itu pun syirik. Ini pemahaman sahabat menjelaskan demikian. Ya, kita di sini membacakan hadis, membacakan pendapat sahabat, bukan perkara siapa-siapa. Baik. Apa hukum memakai gelang-gelang penangkal seperti itu, ya, yang terbuat dari besi, baga, dari benang, dan lainnya? Muharram. Itu ada perbuatannya haram. Jika diyakini orang yang memakai itu adalah dapat memberi pengaruh dengan sendirinya dari selain Allah, maka itu perbuatan syirik yang mengeluarkannya dari Islam. Ya, syukur akbar, pitah rubiyah, ini syirik besar yang di bagian tauhid rubiyah. Dia mengetakada wujudu khaliq, dan dia seakan-akan meyakini adanya pencipta yang mengatur bersama Allah. Ya, ta'ala yusyrikun, mahasuci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa taqada anna al-amra lillahi wahdah, tapi dia yakin yang memberikan kesembuhan melindungi dia ada Allah. Wa annaha mujarradu sababin, tapi ini hanya kedar sebab saja, laisa mu'assiran, bukan yang memberikan sesuatu, hanya sebagai sebab saja. Bahwa musyrikun san asghar, ini telah melakukan sebuah kesyirikan yang kecil. Li'annahu ja'ala ma laisa sababan sababan, karena dia telah mengambil suatu sebab yang tidak merupakan suatu sebab. Ya, wal tafata ghairi dhalika biqalbi, dan dia telah bergantung kepada selain itu dengan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah menjadikan sambil sebuah sebab yang sebab itu tidak ada secara syar'i maupun kauni, ya, ini telah melakukan sebuah kesyirikan yang kecil. Walaupun dia meyakini yang menyembah memberikan adalah tetap Allah. Dan wa fi'lu hadza dari'atan liintiqal lisyirkil akbar. Pertindakan ini, ya, bisa mengantarkannya, bisa membawanya, ya, lama kelamaan untuk jatuh kepada syirkun akbar. Apalagi semakin jarangnya belajar tentang tauhid, jauhnya dari belajar ilmu agama, tentu akan semakin hari akan bertambah setan membisikkan keyakinan-keyakinan yang menyesatkan dia. Wah, ini adalah gelang yang sudah ratusan tahun aku warisi dari kakek-kakek. Ini adalah penangkal yang dipakai oleh nenek-nenek moyang. Nah, banyak sekali terjadi keyakinan, asumsi-asumsi sesat seperti itu di tengah masyarakat kita kepada benda-benda mati ini. Ya. Ita'alaqa qalbu biha wa raja minha, ini mah hatinya sangat tergantung kepada benda itu dan berharap dari benda itu jalban na'ma, mendapat nikmat, atau daf'al bala, atau terhindar dari bahaya. Nah, ini di perbuatan-perbuatan yang harus diwaspadai, yang dapat merusak nilai tauhid kita, baik yang berupa fondasinya jika itu syirkun akbar, atau kesempurnaan jika itu adalah syirkun asghar. Yang keempat, nah, perbuatan tindakan-tindakan yang dapat bawa apa namanya kesyirikan lagi adalah tabarul asyar wal ahjar wa nahiha, yaitu ngalap berkah, mencari ada pohon yang berkah, batu yang berkah, atau semisal kuburankah, sungaikah, lembahkah, gunungkah, ya, atau apa yang diyakini oleh banyak orang, benda-benda mati, ya, atau benda-benda kuno, ya. Nah, ini masih banyak juga masyarakat kita kan datang ke tempat sekali. Kalau kita coba lihat bagaimana terjadi tengah masyarakat, sekali ada orang dari pondasi rumah tiba-tiba keluar air. Wah, masyarakat berbondong-bondong, itu air berkah, ya. Ada pula kejadian sebuah sumur tiba-tiba atau sebuah kolam kecil tiba-tiba airnya berubah menjadi hitam. Dianggap ini adalah sesuatu, ya kan? Masyarakat datang ke sana, seperti rupanya airnya tercemar oleh limbah pabrik. Dan banyak sekali, ya, bagaimana seseorang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak belajar tauhid, mudah sekali di kendali imannya oleh kondisi-kondisi alam tadi, kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Ada pula batu dulu ya, batu yang terkenal dulu, batu penari ya kan. Nah, sempat saya menulis sebuah makalah tentang ini ya. Yang didatangi oleh orang, ribuan orang datang meminta obat segala macam. Ketika penarinya sakit panas demam, dia malah pergi ke puskesmas, bukan batunya yang dia manfaatkan. Banyak sekali kondisi-kondisi yang kita perinkan di masyarakat kita ya, kadang kuburan, kadang pohon, kadang batu, dan macam-macam lah. Kadang lembah, sungai ya, mereka anggap sebagai tempat yang berkah. Baik, memang tidak dipungkiri ya, ada zat-zat yang diciptakan oleh berkah, seperti zat para nabi itu berkah. Ada waktu bahwanya berkah itu apa? Pertiga malam ya, di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Nah, 10 awal Zulhijjah, ini waktu berkah ini. Ya, nah itu waktu-waktu. Tetapi ngalap berkahnya, jadi ada syarat, dua syarat untuk ngalap berkah itu, yang sesuatu yang kita yakin. Pertama, ada dalil menunjukkan bahwa sesuatu itu berkah dalam, ada dalilnya. Yang kedua, cara untuk meraih berkah itu pun benar. Contohnya Masjidil Haram, Madinah, itu adalah tempat yang berkah. Itu tempat, waktu, tempat. Tapi bukan berarti ngambil tanahnya dibawa pulang berkah di beribadah, maksud di situ beribadah seperti tawaf di Ka'bah, bukan ngalap berkah dengan cium-cium Ka'bah, ngusap-ngusap Ka'bah. Nah, itu polanya salah. Memang itu adalah Baitullah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, doa di sana makbul dan seterusnya ya, beribadah di sana dapatkan pahalanya seterusnya. Iya, tapi untuk melakukan mengalap berkahnya harus sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, cara yang diajarkan Rasulullah SAW, saja yang ditentukan oleh syariat. Kemudian yang pertama tadi syaratnya lagi, dan itu memang bukan prediksi, ada dalil menunjukkan sesuatu adalah berkah. Ya. Jangan hanya prediksi-prediksi yang asumsi-asumsi yang lahir bisikan oleh setan kepada pikiran seseorang. Baik, jadi itu syaratnya. Ya. Kemudian ada tempat, ada juga posisi. Posisi mereka itu seperti umpamanya sujud, itu tempat yang sangat mustajab doanya. Waktu umpamanya antara azan dan iqamah juga betul yang berkah, jadi sehingga dikabulkan doa orang berdoa antara azan dan iqamah. Itu ya, kita tidak pungkiri. Tapi kuburan, tidak ada dalil menunjukkan ada kuburan berkah. Ya, tidak ada. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, banyak orang-orang yang alat berkah ke kuburan yang seram macam menganggap ada juga yang beralasan begini. Kadang-kadang memang ketika setelah dia pergi ke kuburan itu penyakitnya sembuh. Juga benar, setelah dia pergi ke kuburan itu rezekinya murah. Kalau gitu sama juga dengan orang musyrikin dahulu. Orang musyrikin dahulu ketika pergi ke Lata wal Uzza, ya, dia juga dengar suara, dia pulang enggak ada, terdapat hal-hal yang ya tidak mutlak tadi setiap orang, tapi begitulah Allah memberikan ujian kepada orang-orang tersebut. Orang musyrikin ketika berdoa kepada Allah di tengah lautan, dia selamat kalau semata, tapi tidak menunjukkan bahwa perbuatan syiriknya itu adalah hal yang dibolehkan. Nah, jadi makanya para ulama menyebutkan sebetulnya kadang-kadang kondisi orang tadi yang mungkin terlalu saat itu dia ikhlas, Allah kabulkan doanya, bukan karena kuburannya, bukan karena tempatnya ya. Nah, ini yang perlu dibedakan dan dipahami oleh sebagian kita, biar kita selamat dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai tauhid kita. Baik, kita lanjutkan. Ngalap berkah itu ada dua bentuk ya. Tabarruk artinya talabul berkah, mencari berkah, ngalap berkah ya. Meminta berkah itu tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama yaitu mengalap berkah sesuai dengan perintah agama, maklum. Jadi di sini bukan pula kita anti berkah, anti tabarruk ya. Sebenarnya yang disebar-sebarkan juga oleh sebagian orang terhadap dakwah kita ini di situ juga anti tawasul, anti ngalap berkah, enggak. Kita percaya ada zat-zat yang berkah, ada tempat-tempat yang berkah, ada waktu-waktu yang berkah. Jadi pertama adalah tabarruk dengan pola yang disyariatkan, seperti Al-Quran atau sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang terdapat dalil dalam agama. Seperti Al-Quran, wahai kitab anzal mubarakun, kitab ini ada yang kami turunkan ini penuh dengan keberkahan, mubarak, dikahi kata Allah SWT. Lalu bagaimana berkahnya di sini? Berkahnya ya dibaca, dipahami, diamalkan. Ya, bukan dijadikan ajimat, ditaruh di kantong, taruh di pintu, ditempelkan di pintu mobil, dan bukan. Ya. Barakati hidayatuhu liqulub. Di antara bentuk keberkahan Al-Quran itu memberikan petunjuk ke dalam hati. Wasifa'uhu lisudhur, menyelesaikan penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Wa islahu linnufus, membuat hadiri ini menjadi baik. Wa tahdhibu liakhlaq, membuat akhlak jadi baik. Dan lain demikian dari keberkahan yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Nah, bentuk kedua dari ngalap berkah, berkah yang tidak disyariatkan. Seperti tabarruk mencari berkah, ya, pohon meyakini berkah pohon tertentu, batu, kubur, kubah atau tempat-tempat tertentu. Maka ini bagian dari kesyirikan. Maka sebab itu ketika di masa Umar bin Khattab, ada orang yang selalu ketika melewati pohon perjanjian Hudaybiyah itu selalu sering ke sana, ditakuti akan nanti dianggap pohon itu ada sesuatunya. Akhirnya Umar bin Khattab menyuruh para sahabat untuk memotong pohon tersebut. Ya. Jadi ini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan saya menyaksikan langsung, bahkan ada di video di Instagram saya rekam sendiri, ya, masyarakat ngalap berkah di Masjid Quba, pohon yang ada di Masjid Quba itu habis di mereka ambil kulitnya dengan batu di situ, pukul-pukul ambilnya dibawa pulang gitu kan. Banyak sekali keanehan-keanehan. Bahkan di musim haji dulu waktu saya masih kuliah itu ada orang yang berbisnis tanah perkuburan Baki, dijual oleh dia kepada orang-orang dari negara dia. Subhanallah. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk bagaimana perusakan terhadap akidah yang perlu kita waspadai. Ya, ini bentuk baru. Ada meyakini batu lah, ya kan? Batu akik, batu semacam-macam, atau pohon, ya kan? Kuburan dan lain-lain sebagainya. Nah, mana dalil ini? Nah, ini pekerjaan, ini suatu kebiasaan yang selalu dilakukan orang musyrikin. Ini disebutkan di dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi, hadis yang masyhur. Kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudasa ahdin bi kufrin. Kami ikut bersama Rasulullah keluar ke Hunain. Itu waktu Fathu Makkah, Hunain, Taif, segala macam. Dan mereka ini orang yang baru masuk Islam. Ini dari masyarakat Taif. Dan kami baru saja lepas dari kekufuran. Nah, jadi berarti belum mengertilah tentang tauhid, apa yang dilarang oleh dalam Islam. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha wa yamtuna biha aslihatahum. Jadi orang musyrikin ada punya pohon yang di situ mereka gantungkan pedang-pedang mereka, dan mereka juga bersemedi-semedi duduk di bawahnya. Dengan dapat duduk di bawahnya, tubuh akan selalu sehat, istilah ya, akan kuat, ya, selalu muda, tidak cepat tua, macam-macamlah keyakinan mereka. Ini mereka duduk di bawah pohon itu, ataupun ya mereka gantungkan senjata mereka di situ, pedangnya, pedang biar tidak mudah patah, biar tajam selalu, ya, biar tepat sasaran, dan macam-macamlah keyakinan. Nah, ini posisi pohon itu, mereka ngalahkan di pohon itu, mereka karena pohonnya gede mungkin ya, disebutlah pohon itu Zatu Anwatin ini punya gantung-gantungan, ya. Tempat-tempat mengalir banyak, berlebarlah pohonnya. Kalau di kita mungkin seperti pohon ringin yang luas besar gitu ya. Nah, lalu ketika itu kata mereka, yukuladon, kata Abi apa Waqidli, kemudian pemeran di situ. Lalu setelah itu kami lewat juga dengan sebuah pohon besar. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, ij'alna dzata anwatin kama latu anwatin. Ya Rasulullah, jadikan pula lah untuk kami satu pohon, yaitu zatu anwat. Sebenarnya mereka punya pohon zatu anwat. Nah, jadi ingin punya pohon yang berkah seperti diyakini oleh orang musyrikin ini, diminta oleh para sahabat ini. Karena mereka tadi sebut, mereka ini bukan sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam, tapi mereka menyebutkan ini, wa nahnu hudatsa ahdin bikum, kami baru saja keluar dari kekufuran. Jadi mereka belum tahu perbuatan itu perbuatan syirik. Akhirnya mereka juga ingin punya. Lalu apa Rasulullah SAW mendengar ungkapan itu, Allahu Akbar, langsung bertakbir. Ya. Innaha sunnah, inilah budaya, inilah kebiasaan yang sulit ditinggalkan, yang selalu diwarisi dari tahun ke tahun, dari keturunan generasi ke generasi. Kultum waladhi nafsi biyadi, sungguh kalian telah mengatakan sebuah kali kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seperti ungkapan Bani Israel kepada Nabi Musa, ija'alana ilahan kamalam aliha, yang mana orang-orang Bani Israel setelah Allah selamatkan mereka dari tenggelam dari sungai, ya, atau dari Daud Merah, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke Laut Merah, dan terjadilah dua lorong untuk lewat di Laut Merah itu yang airnya beku, laut itu akan menyelamatkan diri. Nah, dengan Nabi Musa dengan umatnya. Baik. Sampai setelah diseberang, ya, kisahnya masyhur, setelah itu Fir'aun juga masuk mengikuti jalan yang tadi tetapi di tengah laut, laut itu kembali mencair, dan kemudian Nabi Musa menyaksikan bagaimana kehancuran Fir'aun dan kaumnya, dan kemudian setelah itu Nabi Musa melanjutkan perjalanan bersama kaum. Nah, lewatlah di sebuah kaum, sebuah suku perkampungan yang mereka menyembah berhala, menyembah tuhan-tuhan selain Allah. Nah, umat Nabi Musa melihat itu pun pengen punya tuhan-tuhan di mereka. Ija'alana ilan kamalam aliha. Ya rawain. Mereka berkata kepada Nabi Musa, tolong carikan pula kami tuhan seperti mana tuhan-tuhan mereka. Ya, lalu Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, qala innakum qaumun tajahalun. Kalian ini benar-benar orang yang goblok, gitulah ya, bahasanya. Kasar marah Nabi Musa kepada mereka, bagaimana Allah melihat kekuasaan menyelamatkan mereka baru saja dari kejaran Fir'aun dengan menyelamatkan mereka tengah ya membunjukkan suatu mukjizat, mereka lewat tengah laut yang begitu ya dengan 12 jalan ya. Ya, dan airnya beku. Namun setelah itu mereka lupa yang ingin berbuat syirik kepada Allah SWT. Maka Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini memang orang-orang yang bodoh. Nah, lalu setelah Rasulullah membacakan ayat itu, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik, ungkapan itu seperti perungkapan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa, latarkabuna sana man kana qablakum. Sungguh kalian, kata Rasulullah, akan mengikuti budaya-budaya orang sebelum kalian. Jadi di sini dapat kita simpulan, banyak menyebabkan orang terjatuh kesyirikan itu adalah karena budaya. Kerana budaya mengikuti kebiasaan-kebiasaan baik yang umat-umat yang berlalu. Maka Rasul juga mengatakan, sungguh di antara kalian ini akan banyak mengikuti perbuatan putih. Dan ini terjadi di tengah umat ini banyak ya, yang meniru perbuatan mutara musyrik itu, main mengalap berkah di pohon-pohon, di batu-batu, di sungai atau air atau sumur, macam-macam ya. Fakadalah dan hadis ala anna ma'ayaf aluhum ini ataqid bi'fa'ajam. Ini hadis ini bukan orang yang melakukan ya seperti keyakinan orang musyrik terhadap pohon ini. Orang meyakini tentang pohon, ada berkah atau kuburan atau batu dan lain sebagainya ya, untuk mengambil tebuk atau bersemedi ya, beriktikaf di sana atau duduk atau menyembelih ya, karena mau tabaruk itu kadang-kadang mereka bawa kambing berapa ayat kesembelih di tempat itu ya. Nah, fatikhadul ilah, sungguh ini adalah bentuk telah mengambil sembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah perbuatan syirik, ya. Karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwa permintaan sahabat yang tadi berkata kepada Rasulullah itu adalah seperti permintaan umat Nabi Musa kepada Nabi Musa. Maka mereka minta sidrah yang untuk bertabaruk dengannya, sehingga bertabaruknya orang musyrikin. Dan mereka ini Nabi kaum umat Nabi Musa meminta Tuhan sebagaimana orang-orang musyrikin punya Tuhan. Faikunu fikilah talabah ini, sama dengan dua tuntutan ini, dua permintaan ini adalah perbuatan yang menafikan tauhid. Karena bertabaruk dengan pohon, salah satu bentuk dari kesyirikan. Dan telah mengambil sembahan selain Allah. Ya, dan ini merupakan kesyirikan yang sangat jelas. Nah, banyaklah hari ini masih terjadi tengah-tengah kaum muslimin ya. Melakukan perbuatan-perbuatan menyupai perbuatan orang-orang musyrikin. Dan juga sabda beliau menyebutkan latar kabunna sana mengkana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti budaya-budaya orang sebelum kalian. Ini adalah isyarat bahwa hal itu akan terjadi dengan umat ini ya. Dan itu dikatakan Rasulullah SAW sebagai bentuk peringatan agar umat ini tidak melakukannya. Umat ini tidak melakukannya. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan ini, dan berikutnya insyaallah masalah lagi masih banyak juga perkara-perkara yang berkenaan menafikan tauhid. Ada sedikit di sini masalah ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur. Nah, ini akan disebutkan nanti larang-larangan ya, perbuatan yang berkenaan dengan kuburan yang merupakan perbuatan-perbuatan bisa membawa kepada syirik yang besar atau syirik yang kecil. Dan ini insyaallah kita akan bahas pada lanjutan daurah kita yang akan datang. Karena ini banyak kali pembahasannya sangat panjang, biar tempat berhentinya lebih enak dan mudah juga untuk mulainya nanti kita, biar tidak terputus penjelasannya. Maka untuk pembahasan kali ini kita cukup sampai di sini, dan berikutnya kita pindah kepada sesi tanya jawab. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan barakallahu fi Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, ini ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan hiasan yang bertuliskan ayat Al-Qur'an, saya ada beli blok di Mekah dan di ruang tamu. Ya, ulangi pertanyaannya. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan hias ayat Al-Qur'an kan saya beli blok Maaf, kurang jelas. Putus-putus. Bismillah, Ustaz. Bagaimana dengan biasa ayat Al-Quran saya beli di muka dan di ruang di rumah. Oh, baik. Jadi apa hukum membeli hiasan dinding dari Mekah yang itu mungkin anyaman atau sulaman dan itu ayat-ayat Al-Quran? Ini perbuatan termasuk yang dilarang oleh para ulama, ya, karena dan juga para ulama menyebutkan perbuatan bisa jatuh perbuatan minimal hukumnya adalah makruh, karena Al-Quran itu tujuannya untuk dipahami dan dibaca, bukan untuk dipajang. Dan para ulama di antara alasan melarangnya adalah adanya unsur-unsur walaupun tidak masuk melecehkan, tapi bisa membawa bentuk-bentuk pelecehan pada Al-Quran. Itu di antaranya. Nah, dan banyak juga para umumnya justru kadang-kadang pemampangan nilai-nilai itu di dinding semacam ada rasa ria, ada juga kadang-kadang orang awam datang bertamu ke rumah kita menganggap bahwa perbuatan ini adalah sangat bagus dan dapat menangkal keburukan masuk ke dalam rumah. Banyak sekali keyakinan kaum muslimin. Dan ini tindakan preventif yang harus diwaspadai, ya, oleh banyak kita. Apalagi ini akan dianggap bahwa rumah ini rumah orang soleh karena punya ayat Al-Quran di dinding-dindingnya. Nah, ini yang lebih parah lagi kan. Dan ini jauh kita dari nilai-nilai keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menampilkan seakan-akan kita ini orang yang ahli ibadat karena banyak sekali tulisan ayat Al-Quran di dinding kita dan semacam. Banyak prediksi-prediksi negatif akan timbul yang tidak sesuai dengan nilai akidah kita dan tauhid kita. Itu saja barangkali yang dapat. Ya. Ya, makanya perlu kita berilmu, ya, di dalam berbagai hal untuk menjaga keimanan kita dan juga keimanan saudara-saudara kita. Mungkin kita tahu tujuan kita tidak menyangka ayat ini bukan sebagai anggap sebagai keramat-keramat yang menolak bahaya masuk ke rumah, ya. Tapi kan orang yang datang bertamu ke rumah kita mereka tidak mengerti hal seperti itu. Malah mereka juga ikut meniru-niru. Atau juga ada niat dalam diri kita menunjukkan bahwa kita ini orang yang fanatik beragama. Nah, ini menunjukkan akan merusak juga keikhlasan kita dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ustaz. Bismillah. Ustaz, ikan saya di sini ya. Bukan tuh gede itu. Matikan. Matinya ini di sini. Baik, ya, silakan. Ya. Bismillah, Ustaz. Saya menggunakan ribatuan ger bentuk ikhtiar untuk sakit taraf setelah kecelakaan itu. Dalam ilmu medis Jerman itu, saya menggunakan tidak ada mantra dan saya tidak meyakini sembuh dari kalung ini sebagai alat kesehatan minum jazak. Sebetulnya sudah dalam penjelasan kita yang berlalu bahwa menggantungkan sesuatu itu, ya, termasuk hal yang dilarang secara umum kecuali memang tujuannya sebagai hiasan. Tapi kalau diharap faedah-faedahnya apapun saja, ya, walaupun secara medis dan itu banyak sugesti ataupun ada unsur-unsur yang dibuat di dalam batu itu, tapi para ulama secara umum, ya, melarang hal perkata tersebut karena ada wasilah akan memicu orang lain untuk berbuat kesalahan yang sama, padahal dia tidak dia anggap bahwa batu yang dia pakai adalah dapat menyembuhkan penyakit. Nah, ini akan merusak keyakinan-keyakinan orang lain. Maka oleh sebab itu untuk zadud zari'ah, untuk kehati-hati. Dan para ulama melarang hal itu semua. Padahal Al-Quran saja, ya tidak boleh para ulama untuk di dia jadi sebagai ajimat ataupun gantungan yang dipakai di apa namanya sebagai penolak bahaya yang dipakai sebagai ajimat atau semisalnya pakai pada lehernya ataupun tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi oleh sebab itu apa namanya lebih selamatnya kita tetap berobat seperti medis dan tidak memakai apa-apa yang baru yang ada ajimat-ajimat itu sebetulnya termasuk sugesti-sugesti saja ya. Kadang-kadang memang ada dulu ada batu giok atau batu apa kata orang macam-macam ya. Yakini ada faedah-faedah kesehatan segala macam. Wallahu alam termasuk hal yang selama ini saya dengar dari penjelasan para ulama itu ada hal-hal yang dilarang karena ada syubhat. Minimal itu ada syubhat. Maka di antara seorang muslim yang hati-hati dalam keimanannya dia mendengar perkara yang syubhat. Syubhat itu kita ragu ini boleh apa tidak, itu minimal itu. Maka kita harus bersifat wara'. Wara' itu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin melalui WA-nya Ustaz. Kalau yang dari ada dua Ustaz. Baik, saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WA. Baik, yang pertama. Assalamualaikum Ustaz, ana peserta Dorbesi izin bertanya. Salah satu teman ana menggantungkan aksesoris yang mana di negara lain itu diyakini sebagai penjaga tidur. Teman ana bilang bahwa dia hanya menggantungkannya karena lucu tanpa ada keyakinan syirik. Bagaimanakah hukumnya jika seperti itu Ustaz? Masalahnya aksesoris tersebut diyakini sebagai alat kesyirikan di negara luar. Ya enggak boleh, ini menyerupai para musyrikin. Minimal kita menyerupai permintaan terimanya kini. Ya, tapi kita telah menyerupai perbuatan-perbuatan mereka dan ini termasuk hal yang dilarang. Bahkan orang-orang tidak tahu kita akan disangka oleh mereka kita adalah memakai sesuatu yang seperti keyakinan mereka. Ya, oleh sebab itu lebih baik yang tadi sudah dijawab, ini adalah perkara-perkara yang syubhat dan lebih aula bagi seorang adalah menghindari hal-hal perkara seperti itu demi menyelamatkan akidahnya dan imannya. Ya. Carilah perhiasan-hiasan yang lebih baik dari itu dan hindari perkara-perkara yang akan merusak nilai-nilai iman dan tauhid kita. Berikutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz jika ada seorang yang terkena ain? Cara penyembuhannya dengan air wudu, orang yang memandang dan ruqyah. Orang yang memandang dan ruqyah. Bolehkah hal tersebut Ustaz berkalau 6? Ya, perkara ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang sangat ganteng, kemudian lagi mandi dilihat oleh seorang sahabat yang lain dan dia memiliki sifat dia tidak benci sebetulnya, cuman ajub. Maka disunahkan kita melihat sesuatu yang baru, yang ajub kita, anak kita lucu. Jadi bisa saja datang dari orang tuanya kena ain itu. Maka kita katakan barakallahu barik. Kata Rasulullah SAW, barang siapa melihat sesuatu yang mengganggumkan, kita harus mendoakan berkah. Semoga Allah berkahi kamu. Semoga Allah berkahi kamu ya anakku. Kebetarannya, kehebatannya, kelucuannya, kita selalu mendoakan barakallahu fiik ya. Dan, atau katakan Masya Allah. Jadi ada perbedaan di antara sebuah, kalau Masya Allah berdalil dengan ayat Al-Quran dan surat Al-Muluk ya, ketika mereka masuk dalam pertaniannya dengan kebanggaannya tanpa mengatakan Masya Allah, akhirnya pertaniannya dirusak. Maka oleh sebab itu seseorang yang kagum ya dengan sesuatu hendaklah dia katakan Masya Allah Tarakallah ya, mengucapkan keberkahan. Nah, kalau ada orang terkena ain, di sahabat yang tadi kita ceritakan itu orangnya disuruh oleh Rasulullah SAW mandi atau berwudu, kemudian sisa dari air mandi dan wudunya dimandikan ke orang tadi atau diwudukan ke orang yang kena ain itu ya, dan juga boleh di ruqyah ya, boleh juga di ruqyah. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah seperti kalung yang sekarang dijual banyak orang yang salah satu fungsi untuk melindungi dan mengurangi dari radiasi elektronik elektromagnetik HP laptop termasuk ke dalam jenis tamaim? Ya, termasuk. Jadi sudah kita katakan. Ini semuanya adalah prediksi-prediksi yang ya. Bahkan bisa saja itu adalah hal lebih membahayakan lagi yang lainnya, ada efek-efek lainnya. Tapi kalau umum perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang minimal adalah nilai unsur syubhatnya ada di dalamnya. Kita harus menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Pertanyaan lagi, bismillah, perbuatan orang yang bertabaruk ke kuburan, mereka menganggap itu bagian dari ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena ilmu seperti itu yang mereka dapat dari gurunya. Bagaimana status pelakunya? Status pelakunya, ya, dia itu harus diajar. Apakah dikafirkan mutlak? Perbuatannya itulah perbuatan syirik. Itu tidak ragu, tidak langsung, tidak ragu lagi. Dan katakan orang yang melakukan demikian adalah perbuatan syirik, telah melakukan perbuatan syirik. Namun untuk mengeluarkan dari Islam, perbuatan seperti itu perlu dibawa atau dinasihati oleh bagian tertentu, dari ulama kah, dari ustaz kah, ya, bagian untuk dikatakan mengkufurkan secara personal itu butuh kepada ya syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama kita dan memponis seorang itu kafir keluar dari Islam. Ya, syarat-syaratnya yang diterapkan oleh bagian apa namanya hay'ah ataupun apa namanya bagian atau adanya lembaga yang ditunjuk oleh negara hal seperti itu. Maka kita tidak berpikir, ya, tidak mudah-mudah mengkafir seorang, tapi yang kita salahkan perbuatannya adalah perbuatan syirik, perbuatan kufur. Ya, pelakunya tidak dikafirkan secara langsung, secara personal, tapi perbuatannya yang dinilai sebuah perbuatan syirik dan kufur. Nah, pelakunya jika dia memiliki syubhat dan lainnya, itu perlu disebutkan imatul hujjah, ilatul syubhah, menghilangkan keraguan, kepahaman yang keliru, itu perlu dinasihatin. Nah, itu di antara bahan-bahan yang apa namanya perkara yang harus dilakukan sebelum mengkafirkan seorang, harus dilakukan oleh lembaga yang terpercaya di umat ini dan lembaga yang dipercaya oleh negara. Kalau tidak, setiap orang akan menilai orang lain dengan mudah, menuduh kafir, dan ini berbahaya. Baik, kemudian Ustaz, bagaimana tata cara rukyah untuk orang yang sakit? Ya, di bagian yang sakit dipegang saja, diusap saja, dan bacakan ayat Al-Quran. Bacakan ayat Al-Quran. Ya, doa-doa rukyah. Ada buku panduannya kan, doa-doa yang berisi ayat-ayat dan hadis-hadis doa tentang rukyah. Ini dibacakan seperti auzubillahi tamam min syakhalak bismillahi arqika. Ya, kemudian tadi abil ba'sa rabban nas, doa-doa yang telah kita sebutkan tadi. Nah, itu boleh kita bacakan, dibacakan pokoknya Al-Fatihah, ayat dua terakhir yang dibacakan pokoknya surah Al-Fatihah, ayat kursi, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian yang qul a'udzu bifalaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini di qul falaq wa binas ini adalah ayat ini. Sebab turunnya adalah ketika Rasulullah kena sihir, lalu dibacakan ayat oleh malaikat kepada Rasulullah SAW untuk mengeluarkan sihir, menyembuhkan beliau dari sihir. Baik, pertanyaan berikutnya, bismillah, jika kita pergi ke suatu daerah, jika daerah tersebut saya tidak boleh memakai batik tertentu, Ustaz, nah, sikap kita sebaiknya bagaimana? Ya, kita tidak perlu percaya dengan hal itu, ya, tidak perlu percaya dengan itu, ya, tidak perlu percaya, tapi jangan pula melakukan sebuah tindakan sifatnya kita memakai sengaja untuk menentang itu secara zahir, nanti membawa efek yang buruk ke dalam diri kita, malah mereka yang melakukan tindakan anarkis. Tapi itu hal yang salah, meyakini ada warna tertentu tidak boleh masuk ke sini, dan itu keyakinan khurafat dan bahkan membawa kesyirikan, bisa membawa kepada kesyirikan. Apalagi kalau diyakini memakai itu akan ditimpa bahaya, itu jatuh kepada kesyirikan. Baik, berikutnya, apakah hukumnya jika memajang lafaz Allah dan Rasulullah di dinding untuk dekorasi, apakah pantas kita? Ini sudah ada fatwa para ulama juga, Syekh Bin Baz dan beberapa ulama menjelaskan fatwanya. Jadi ada di antara kita yang terbiasa memasang Allah Muhammad, seakan-akan sama antara Allah dengan Muhammad. Di sini suatu posisi yang tidak boleh. Kemudian lafaz Allah saja itu bukanlah zikir Allah saja, tapi buat subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Nah, lafaz-lafaz ini tasbih, kalimat tahmid, ya, tahlil, itu kalimat-kalimat ini mengandung makna yang jelas. Allah, subhanallah, alhamdulillah, ini Allahu akbar. Nah, kalimat-kalimat yang bermakna itu dibolehkan. Tetapi tadi yang saya sebutkan ini adalah untuk menjaga atau disebut zadul zari'ah, kehati-hatian, lebih baik kita tidak memajang hal-hal seperti itu. Ya, hal-hal seperti itu diyakini oleh orang awam, ada efek-efek tertentu yang mereka yakini nantinya. Ini yang kita kasihan. Nah, maka kalau seandainya orang-orang tidak melakukan hal itu, orang-orang awam pun akan meniru seperti itu. Ya, ini takutnya seperti itu. ya, maka perlu kita kehati-hatian dalam melakukan sesuatu. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi sebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan rukhsah untuk mengobati penyakit ain, racun, ya, panas dan cacar. Bagaimana dengan rasa sakit di bagian tubuh dengan cara meruqyah sendiri? Apa bisa dibolehkan? Iya, kita ada ngilu-ngilu apa saja di ruqyah. Apa saja yang kita rasakan boleh kita ruqyah. Ya. Kita ruqyah, mau mabuk kita juga bisa, mobil atau naik bis ya, kita ada rasa mau bisa aja kita ruqyah. Ya. Semuanya insyaallah Al-Qur'an itu berfaedah, doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu berfaedah. Ya, dengan niat kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi dikatakan hiasan Al-Qur'an lebih baik dihindari. Lalu kalau sudah terlanjur beli hiasan tersebut, diapakan ya Ustaz kalau ditaruh di bawah khawatir menghinakan Al-Qur'an? Ya, mungkin ya dipindahkan atau ya sudah tidak dipakai gitu ya, dipindahkan tempat-tempat yang tidak kelihatan oleh tamu atau apa gitu ya. Tapi ini kan juga berefek pada anak turun kita nanti, dia meyakini sesuatu juga nanti, hal-hal perkara seperti ini. Ini memang efeknya. Yang lebih baik ini kita hindari saja ya. Diganti dengan bacaan lain atau di namanya ditutup atau bagaimana ya. Bagaimana cara untuk menghindarkan hal seperti itu? Atau ditaruh di kamar tidur sendiri atau di tempat-tempat yang tidak membawakan fitnah lah ya, minimal seperti itu. Dan seharusnya kita adalah buang atau membakarnya, itu aja solusinya gitu. Karena kadang-kadang kita terlalu mencari solusi-solusi yang sifatnya tidak mau rugi. Rasulullah SAW, ke sahabat ketika di haramnya khamar, mereka cuma cari solusi dijual aja nanti setelah ini kan harganya atau hasil jualannya bisa diinfakkan. Tidak pernah berpikir situ. Ketika semua terdatang perintah khamarnya khamar, sahabat semua membuangkan khamar mereka. Tidak berpikir untuk dialih fungsikan ya dengan bentuk uang dan benar-benar. Ini bentuk keyakinan mereka. Ya. Kemudian, Ustaz, bagaimana cara tobat dari syirik yang dahulu kita lakukan dengan sadar ataupun tidak sadar, karena dulu belum tahu cara mendeteksi syirik. Nah, kita tinggalkan, bertobat kepada Allah, Allah pasti terima tobat kita. Kita akui, wa shallallahu alaihi wa sallam, an yatubu ilaika an usyrika bi wa ana alam wa atubu ilaika alam. Ini sebuah doa Rasulullah SAW, ya, doa yang diajarkan juga Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, aku mohon ampunanmu, tada aku kesyirikan dan aku sadar, ataupun aku mohon ampunan tada yang aku tidak sadar melakukannya, ya Allah. Ya, tobat. Dengan tobat, perbuatan itu dasar, kita akui, kita sesali, di mana tobat itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarhul Salihin, juga secara Muslim. Itu pertama, menyesali. Ya, al-ikhlas dulu tinggalkan, kemudian nadam menyesali, tuba, kemudian al-azam ya, berjanji benar tidak akan mengulangi lagi. Itu diantara syarat taubat. Sudah kita bertobat kepada Allah dengan meninggalkannya, menyesalinya dan tidak lagi akan mengulanginya, dan suatu betul berencana dengan dalam hati kita untuk tidak akan mengulangi lagi. Apa beda kafir dan musyrik? Nah, anda yang bertanya, beda kafir dan musyrik. Kalau kafir itu lebih umum dari musyrik. Jadi tidak seorang kafir itu musyrik. Musyrik itu, orang kafir itu banyak macamnya. Bisa musyrik, bisa ahli kitab, bisa juga munafik, ya. Nah, ini kafir semua. Ini maka disebutkan dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Jadi tidaklah akan mungkin orang kafir. Siapa disebut itu? Min ahli kitab miskin, orang ahli kitab dan musyrik. Jadi orang kafir itu banyak sebab kekufurannya, maka dikembalikan. Kalau syirik disebutlah musyrikin. Kalau nifak, kemunafikan adalah orang munafik. Jadi kufur itu lebih umum. Jadi setiap musyrik kafir, tidak seorang kafir itu musyrik. Bisa jadi dia mulhid, dia tidak syirik ya. Ya, mulhid syirik, hakikatnya dia mempertuankan hawa nafsunya, tetapi secara umum ya, kafir itu lebih umum daripada syirik. Syirik itu salah satu dari bentuk kekufuran ini. Ini sudah dijawab tadi, bagaimana tentunya orang sakit sudah kita sebutkan. Mengirimkan surat Al-Fatihah untuk orang sakit boleh Ustaz? Enggak ada tuntunan ini ya. Ini tidak ada tuntunannya. yang ada adalah kita bacakan kepada mereka yang sedang sakit, kita datang ke sana. Apa Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ada beberapa Al-Quran di rumah anak, sebagiannya diletakkan di gudang oleh orang tua dan ditimpa sampai kondisinya sahnya tidak layak lagi, tetapi bagian dalamnya masih bisa dibaca namun sudah kotor karena abu. Lalu anak langsung bakar karena khawatir akan dilecehkan kembali. Apakah salah? Enggak masalah. Itu di antara anjuran ulama, Al-Quran yang mungkin tidak ada orang yang, kalau di negara Saudi atau di Saudi sana ada khusus, yaitu badan sosial yang memberikan pelayanan gratis. Setiap masyarakat yang punya Al-Quran di rumahnya rusak, itu mereka jemput, mereka akan ulang sampul lagi. Nah, subhanallah ya, di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang menakjubkan sekali. Di antara ini salah satu nih. Jadi ada sebuah yayasan sosial yang mereka mempunyai kontak ya di berbagai daerah untuk dihubungi. Nah, hubungi kontak tersebut jika punya buku-buku yang rusak, Al-Quran yang rusak, itu mereka dihubungi, mereka akan jemput. Tidak perlu diantar, mereka akan jemput ya, dan mereka ulangi lagi. Tapi karena di sini di negara kita masih belum ada, mudah-mudahan ada ini di antara kita yang punya perhatian tentang masalah ini, boleh dibakar. Di antaranya solusi yang disebutkan oleh para ulama mengatakan dalilnya, ya dalilnya sebagaimana Utsman bin Affan ketika telah menyatukan tulisan Al-Quran di masa beliau, ya, Al-Quran yang ditulis oleh sahabat untuk di mereka masing-masing yang berbeda dengan tulisan yang telah disepakati ijma' para sahabat itu, yaitu dengan tulis dengan bahasa Quraisy, ya. Nah, Al-Quran lain disuruh oleh Utsman dan di atas kesepakatan para sahabat untuk dibakar. Nah, ini di antara dalil yang membolehkan. Baik, demikian ya untuk beberapa pertanyaan telah kita bacakan. Baik, kita tutup. Sudah tidak ada yang bertanya secara langsung, ada? Tidak ada? Baik, terima kasih banyak untuk para ikhwan akhwan telah bergabung dalam pagi hari ini dalam kajian dakwah kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan semangat kepada kita, kesehatan serta kesempatan untuk selalu menghadiri kajian ini dan kita mengambil faedahnya. Semoga Allah SWT menjaga iman kita dan menambah ilmu kita dan menjadi kita orang selalu mengamalkan ilmu yang telah didapat ya. Dan kita selalu ya, diberi keistiqomahan dari Allah SWT dalam beribadah kepadanya. Demikian, terima kasih dan maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.